rabbek halo halo o papa ja nona saron so pake kaus rabbek halo halo o oh, oh nona jangan permalukan kita oh nona mari kita pergi membeli kaus yang bagus halo halo kawan saya jangan lupa besok malam ada pesta halo halo kawan saya mari kita beramai pergi di sana halo halo mari kita bersatu dan bergirang girangan jangan lupa hei kawanku bergiranglah. Jangan lupa besok malam ada pesta halo halo kawan saya mari kita beramai pergi di sana halo halo mari kita bersatu dan